إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadith hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar a'adzana Allah wa iyyakum minha. Jamaah sekalian jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan khutbah Jumat kali ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema as-sam'u wa tha'ah li ulati umur. Wajib mendengar dan wajib taat kepada waliul amr atau penguasanya. Ikhwatiddin, jamaah dan jumat yang berbahagia, di antara prinsip dan akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun terkadang mereka berbuat kezaliman, asal ketaatan tersebut di atas perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lain karena mentaati mereka itu sama dengan taat kepada Allah, dan taat kepada Allah hukumnya wajib, maka wajib juga bagi kita sebagai rakyat untuk taat kepada penguasa kaum muslimin selama bukan pada perkara maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullaha wa atii'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Surat An-Nisa ayat 59. Dan yang dimaksud dengan waliul amr di sini adalah para umara dan ulama. Umar maknanya penguasa, ulama yaitu para alim ulamanya. Namun pada kesempatan khutbah kali ini yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan kewajiban mendengar dan taat terhadap pemerintah atau umar. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Alal mar'il muslimi as-sam'u wa tha'ah." Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat fima ahabba wa kariha, kepada penguasa mereka pada perkara yang mereka suka ataupun yang mereka tidak suka. Illa ayyumaru bima'siyah, kecuali apabila diperintah kepada maksiat, fala sam'a wa la tha'ah, maka tidak ada mendengar dan tidak wajib taat. Hadis muttafaqun alaih. Maknanya apabila mereka memerintah untuk berbuat maksiat, saat itu tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaati mereka. Misal mereka memerintahkan untuk meninggalkan sholat, memerintahkan untuk meninggalkan puasa, maka tidak ada taat kepada mereka. Tetapi kalau mereka memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, bukan pada perkara yang maksiat, wajib bagi kita untuk mentaati perintah tersebut. Bahkan Dalam sabda yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah. "Wan sam'i wa tha'ah," dan juga mendengar juga taat. "Wa in amara 'alaikum 'abdul habasyi," meskipun engkau diperintah atau dipimpin oleh seorang budak Habasyah yang hitam. Hadis riwayat Ahmad. Seorang budak itu tidak akan jadi pemimpin. Tapi kalau suatu saat ada seorang budak yang jadi pemimpin, wajib bagi kita sebagai rakyat untuk taat dan mendengar kepada pemimpin tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka oleh karena itu ahli sunnah memandang bahwa maksiat kepada seorang amir atau pemimpin yang muslim merupakan perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Melanggar perintah umaroh selama bukan pada perkara maksiat, maka sama saja tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ato'ani faqad ato'a Allah." Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada aku, sungguh dia telah taat kepada Allah. "Wa man asani faqad asalla Allah." Siapa yang bermaksiat kepada aku, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. "Wa man ato'a amiri faqad ato'ani." Siapa yang taat kepada amirku, maka sungguh dia telah taat kepadaku. "Wa man asa amiri faqad asani." Dan siapa yang bermaksiat kepada amirku, sungguh dia pun telah bermaksiat kepadaku. Hadis Bukhari Muslim. Al-Imam Al-Qadhi Ali bin Ali bin Muhammad Al-Maqdisi atau Ad-Dimashqi rahimahullah berkata, "Hukum mentaati ulil amri adalah wajib, meskipun mereka berbuat zalim. Karena apabila keluar dari ketaatan, maknanya kita memberontak kepada mereka, ini akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda." Menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kedoliman yang pemerintah tersebut lakukan kepada rakyatnya. Barakallahu fikum, sebagai contoh, yaitu adalah apa yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah. Contohnya seperti Libya, Aljazair, Mesir, Suriah, dan Yaman. Sebelumnya, negara-negara di atas adalah negara yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Nah, meskipun pemimpinnya berbuat zalim, tetapi keadaan saat itu aman damai. Ya, barakallahu fikum. Hingga suatu ketika ada kelompok-kelompok yang berpemikiran khawarij, mereka ingin menjatuhkan kehormatan penguasanya dengan berbicara tentang aib kekurangan penguasanya di atas mimbar, di media massa, di media sosial dan lain sebagainya, hingga kemudian umat dan atau rakyat ini terpancing emosi karena disebutkan bahwa harta uang rakyat diambil, dikorupsi dan lain sebagainya, disebutkan aib-aib pemerintah, akhirnya rakyat marah, rakyat emosi. Ya, barakallahu fikum, akhirnya terpancing untuk memberontak kepada penguasanya. Ya, ditambah lagi dengan ada fatwa-fatwa yang menyimpang, yaitu bahwa memberontak kepada penguasa muslim yang zalim itu adalah jihad. Kata mereka dalam fatwanya, bahwa memberontak kepada penguasa muslim yang zalim itu termasuk jihad. Sungguh ini berbanding terbalik dengan wasiat dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk taat meskipun kita dizalimi oleh pemerintah tersebut. Barakallahu fikum. Hingga terjadilah apa yang terjadi. Mereka mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk mengkudeta dan memberontak kepada penguasanya saat itu. Apa yang mereka dapatkan setelah itu? Yang mereka dapatkan adalah kehancuran dan pertumpahan darah. Mana yang lebih besar? Harta dikorupsi, yang artinya tanggung jawab mereka di sisi Allah ada sendiri, atau negara hancur, pertumpahan darah, peperangan sama kaum muslimin. Jamaah sekalian bisa menimbang mana yang lebih besar madharatnya, memberontak atau tetap bersabar. Barakallahu fikum. Negara mereka hancur, ribuan kaum muslimin tertumpahkan darahnya atau mati terbunuh. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, "La zawalu dunya ahwanu 'indallahi min qatl rajulin muslimin wahid bighairi haq." Terbunuh hilangnya dunia itu ringan di sisi Allah daripada terbunuh satu orang jiwa muslim tanpa hak. Subhanallah. Hilangnya dunia itu ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya satu orang muslim tanpa hak. Kondisi rahimani wa rahimakumullah. Banyak wanita-wanita yang menjadi janda. Banyak anak-anak yatim karena ditinggal oleh bapak-bapak mereka. Bapak-bapak mereka wafat, terbunuh. Nah, hingga kemudian mereka terusir dari negara sendiri dan hidup gelandangan di negara orang lain mencari suaka. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Inilah akibat dari tidak mendengar terhadap bimbingan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Taat kepada pemerintah, bersabar atas kezaliman yang mereka lakukan kepada rakyat. Maka sekali lagi khatib wasiatkan kepada jamaah sekalian, bertakwalah kepada Allah. Taatilah penguasamu dalam perkara yang ma'ruf. Berhentilah daripada menggibahi dan menjelek-jelekkan penguasa kalian. Karena sesungguhnya itu hanya akan menimbulkan kemudaratan. Berdoalah, itu sungguh lebih bermanfaat daripada kita mencela pemerintah. Berdoa kepada Allah, itu memungkinkan bagi Allah untuk merubah yang tadinya buruk menjadi baik. Sebaliknya mencela, mencaci maki, tidak lain kecuali hanya menambah kerusakan dan dosa untuk diri kita sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Kata Rasul, sungguh nanti setelah sepeninggalku akan terjadi keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, kerusakan yang kalian mengingkari perkara tersebut. Qul ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka min nazari? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kami menemui itu, mendapati kemungkaran-kemungkaran itu, apa yang Engkau perintahkan kepada kami?" Maka Rasul menjawab, "Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum." Tunaikan kewajiban kalian sebagai rakyat kepada penguasamu. "Wa tas'aluna Allaha ladzi lakum." Dan mintalah kepada Allah hak-hak kalian yang telah diambil oleh penguasa tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kepada siapa kita meminta hak kita? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kewajiban kita sebagai rakyat adalah taat, mendengar dan menunaikan kewajiban kita kepada penguasanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, sebentar lagi kita akan dihadapkan dengan pemilu atau pemilihan presiden. Maka khotib wasiatkan kepada jamaah sekalian, hendaknya kita sebagai kaum muslimin tetap berada di atas norma-norma Islam, yaitu menjaga perdamaian dan persaudaraan. Menjaga perdamaian dan persaudaraan. Jangan sampai kaum muslimin saling bertikai, saling mencela, saling menjatuhkan, saling bahkan membunuh antara satu dan yang lain. Jangan sampai kaum muslimin terjadi atau melakukan hal-hal demikian hanya karena beda pilihan. Siapapun yang nanti akan terpilih, terimalah dengan sukacita. Taatilah, karena mentaati mereka itu maknanya taat kepada Allah dan Rasul. Siapapun yang akan menjadi nanti, baik Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo, taati ketika mereka sudah menjadi pemerintah kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa milik Allah itu adalah kerajaan di bumi dan di langit. Dan Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendaki. Meskipun zahirnya seluruh manusia mendukung seseorang atau menginginkan seseorang menjadi pemimpinnya, penguasanya, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Maka siapa yang nanti jadi pemimpin kita, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita taati. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu berdoa kepada Allah. Ini salah satu sebab kebaikan. Berdoa kepada Allah agar kita semua diberikan pemimpin yang baik, yang mereka senantiasa menunaikan dan menegakkan kewajibannya kepada Allah, serta menunaikan hak kaum muslimin dan rakyat dengan sebaik-baiknya. Juga sebelum kita menginginkan pemimpin yang baik, sepatutnya kita dulu yang memperbaiki diri-diri kita. Karena sebaiknya, karena Pemimpin itu adalah cermin dari rakyatnya. Kalau rakyatnya bagus, kaumnya bagus, Allah akan berikan pemimpin yang bagus. Sebaliknya kalau rakyatnya jelek, kaumnya buruk, maka Allah pun akan datangkan pemimpin yang jelek, pemimpin yang buruk sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dadh bima kanu yaksibun. Yang maknanya atau artinya, demikianlah kami berikan kepada mereka pemimpin yang zalim disebabkan perbuatan mereka. Jadi kalau kita mendapatkan pemimpin yang jelek karena kitanya yang jelek, maka cara satu-satunya adalah perbaiki diri-diri kita, ibadah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan berikan pemimpin yang baik kepada kita semua. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslihna wa aslih ulata umurina. Allahumma aslihna wa aslih ulata umurina. Allahumma ihfaz biladana wa biladal muslimin. Allahumma ihfaz biladana wa biladal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al huda وَتُقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى اللهم ربنا لا تدع عنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا قصمته اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة